Konsultasi Syariah. Tanda kiamat, ada api besar keluar dari Madinah. Pertanyaan, benarkah bagian dari tanda kiamat ada api besar di Arab? Berarti kilang minyak itu tanda kiamat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Api yang keluar di akhir zaman ada dua. Pertama, api besar yang keluar di daerah Hijaz, tepatnya di Madinah. Api ini sudah keluar di masa silam tahun 654 Hijriah. Kedua, api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah api yang keluar dari Madinah. Mengenai keberadaan api besar ini, pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher unta daerah Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengaitkan keberadaan api ini dengan kiamat, menunjukkan bahwa keberadaan api ini merupakan tanda kiamat. Hijaz adalah wilayah sepanjang pantai barat bagian utara dari wilayah Jazirah Arab, termasuk di dalamnya Mekah dan Madinah, berbatasan dengan Asir di sebelah selatan dan Najd di sebelah timur. Sementara Busra adalah nama sebuah kota yang cukup terkenal di Syam. Sekarang namanya Hauran. Jaraknya dengan Damaskus sekitar 3 marhalah atau 72 mil. Menurut keterangan beberapa ulama, peristiwa keluarnya api besar ini terjadi di tahun 654 Hijriah. Kita simak keterangan mereka. 1. Keterangan An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Di zaman kami pernah keluar api di wilayah Madinah pada tahun 654 Hijriah. Api itu sangat besar sekali. Berada di sebelah timur kota Madinah, di balik daerah Al-Harrah. Berita ini tersebar secara mutawatir ke seluruh penjuru Syam dan semua negeri. Dan ada penduduk Madinah yang menyaksikannya menyampaikan hal ini kepadaku. Syarah Sahih Muslim. 2. Keterangan Ibnu Katsir yang menukil keterangan Syihabuddin Abu Syamah. Beliau termasuk gurunya para ahli hadis dan para ahli sejarah di zamannya. Pada tahun 654 Hijriah, di hari Jumat, 5 Jumadil Akhirah, muncul api besar di sebagian lembah daerah Madinah An-Nabawiyah. Panjangnya 4 farsakh dan lebarnya 4 mil. Membuat bebatuan meleleh seperti cor besi, lalu menjadi seperti arang hitam. Sinarnya menerangi orang yang berjalan di malam hari ke Taima. Api itu keluar selama 1 bulan. Penduduk Madinah sangat terkesan dengan peristiwa ini dan membuat syair untuk mengenang peristiwa ini. An-Nihayah fil fitan wal malahim. Pada keterangan beliau, ada satuan 4 farsakh. Berapakah 1 farsakh? Yaitu sekitar 5,7 km. Berarti 4 farsakh sekitar 23 km. Dan api ini berbeda dengan api yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Api kedua ini muncul dari Yaman menggiring manusia ke Syam. Dalam hadis dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, dan akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, yang saya pahami, api yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah adalah api yang muncul di wilayah Madinah. Sebagaimana ini yang dipahami Al-Qurtubi dan yang lainnya. Sementara api yang menggiring manusia adalah api yang lain. Fathul Bari. Dengan demikian, api yang dimaksud dalam hadis sebagai tanda kiamat bukan api kilang minyak, namun yang lebih tepat seperti yang disampaikan An-Nawawi. Demikian, Allahu A'lam.